بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwana fitin azakumullah, kita masuk pada pembahasan berikutnya dari risalah Ithhaful Khalaf. Sebelumnya telah kita bahas tentang makna sanna fil islami sunnatan hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab as-sad'u bil haqqi wa 'adamul kitmani illa fi ahwalin. Bab as-sad'u bil haqq. As-sad'u dimaknakan dengan menyuarakan al-haq. Dimaknakan dengan izhar, menampakkan, menampilkan kebenaran. Itu sadaq. Menyuarakan kebenaran, menampakkan, menampilkan kebenaran. Wa adamul kitman, tidak menyembunyikan kebenaran. Illa fi ahwalin, kecuali dalam beberapa keadaan. Kondisi-kondisi yang dikecualikan. Bab ini fanafitina azakumullah menerangkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah masyru'iyatu as-sad'i bilhaq. Syariat menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menampakkan kebenaran. Ini diperintahkan dalam syariat. Ini tugasnya Nabi kita Muhammad SAW, Salafun Salihin. Ini tugasnya para ulama'ul ummah. Dan yang sejalan dengan mereka dari kalangan para du'at ilallah, mereka harus punya prinsip as-sad'u bilhaq. Semangat menyuarakan kebenaran. Semangat menyampaikan kebenaran. Semangat menampakkan kebenaran. Tidak takut celaan orang yang mencela, tidak takut adanya rintangan-rintangan, halangan-halangan, tidak takut. tetap dia menyuarakannya. Barakallahu fikum. Ini prinsip. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Al-Hijr 94. Fasda' bima tu'mar. Maka as-sada' dengan apa yang diperintahkan kepada kamu. Sampaikan, tampakkan apa yang diperintahkan kepada kamu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berpalinglah dari kalangan dari kaum musyrikin. Kalau melihat tafsirnya, kata-kata fasda' bima tu'mar ada beberapa penafsiran. Yang pertama dimaknakan dengan muwajahatul musyrikin, melawan kaum musyrikin. Ini dalam front jihad fi sabilillah. Begitu. Hadapi mereka, lawan mereka. Ini dalam front jihad yang syar'i dengan hukum-hukum jihadnya, dengan kaidah-kaidah jihad yang syar'i. Bukan semata-mata berani melawan, tetapi dengan ahkamul jihad yang syar'i. Yang kedua dimaknakan dengan izharu ma yu'mar, menampakkan apa-apa yang diperintahkan dalam syariat. Al-ma'murat, hal-hal yang diperintahkan dalam agama ini, sampaikan, tampakkan, suarakan. Maka mengandung makna al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mengandung makna ad-da'watu ilal haqq. Sampaikan, dakwahkan. Hakadha. Ma'ruf di kalangan kita semua, barakallahu fikum, yang namanya dakwah ilallah ada ketentuannya, ada uslubnya, ada kaifiyahnya, ada tariqahnya, ada sifat-sifat da'inya. Hakadha. Lengkap dengan ini semua. Ada pula menafsirkan idharuddin, menampakkan agama ini. Ada pula menafsirkan idharus syariah, menampakkan bimbingan syariat. Ini semuanya sama. Secara umum, maknanya ialah idharu hadaddin, menyuarakan agama Allah yang mulia ini, menyampaikan agama Allah yang mulia ini, menampakkan, memasyhurkan agama Allah yang mulia ini, bimbingan syariat ini. Itu semuanya dalam ma'murat, diperintahkan dalam agama. Di antaranya adalah muwajahatul musyrikin, pada konteks jihad di sabilillah termasuk dalamnya, dengan ahkamul jihad. Ada pula yang memaknakan dengan mana khusus, berarti sebagai contoh daripada idharuddin. Ada yang menafsirkan al-jahru bil Qur'ani fi shalah, mengeraskan bacaan Qur'an ketika sholat. Itu di awal-awal Islam, di fase Mekah. Keraskan bacaan kamu, jangan takut dengan kaum musyrikin. Keraskan bacaan kamu ketika sholat. Ini diantara contoh idharuddin. Sehingga pengertian fasda' bima tu'mar maknanya suarakan, sampaikan, ya, tampilkan agama Allah yang mulia ini, bimbingan syariatnya. Bahasa yang lainnya izharul haq, as-sad'u bil haq. Suarakan kebenaran, sampaikan kebenaran, tampakkan kebenaran dengan kaidah-kaidahnya, dengan ketentuan-ketentuannya, dengan sifat pelakunya, ila akhirih. Hakadha. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menyuarakan kebenaran. Allah pula yang memerintahkan Rasulnya berdakwah dengan hikmah, dengan mu'idhah hasanah, dengan jidal bidhi ahsan. Allah Ta'ala yang memerintahkan Rasulnya untuk menampilkan agama, menampilkan kebenaran. Allah pula yang menganjurkan Nabi Muhammad SAW mendakwakan dengan arif walin, rahmah, Beliau juga menyampaikan kepada para sahabatnya, arif kualin pada waktunya, syiddah pada waktunya, hakata. Sehingga semua dijadikan satu, dijamak. Maka yang diinginkan dalam ayat di atas adalah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang da'i, oleh seseorang yang menyampaikan agama Allah Taala, harus punya semangat, harus punya keberanian menyuarakan al-haq, menyuarakan agama Allah Taala. Namanya sadu'u bil-haq. Namun dengan bawabitnya, tidak asal berani, tidak asal menyampaikan, tapi dengan ketentuan-ketentuannya supaya menjadi benar, supaya diterima, dan supaya membuahkan hasil. Yang kedua yang dibahas ini adalah adamul kitman, tidak menyembunyikan kebenaran. Ini untuk menguatkan poin yang pertama. Suarakan al-haq, sampaikan al-haq, tampakkan al-haq, jangan kamu sembunyikan. Jangan kamu sembunyikan. Apapun alasannya, menyembunyikan al-haq, dikarenakan kalau menyampaikan al-haq, dunianya akan hilang, tercela. Itu sifatnya ahlul kitab. Dia menyembunyikan al-haq dikarenakan khawatir tahtanya akan hancur. Sifatnya ahlul kitab. Mereka menyembunyikan hukum-hukum Allah Jalla wa'ala. Mereka mentahrif-tahrifnya karena ini. Khawatir dunianya hilang, hartanya hilang, tahtanya hilang dikarenakan perkara dunia. Ini sangat tercela sekali. Barakallahu fikum. Atau menyembunyikan al-haq dikarenakan dia adalah orang pertama yang menyelisihinya. Kalau dia sampaikan al-haq akan terbongkar siapa dirinya. Dia sembunyikan. Hadza madzmum. Sangat tercela sekali. Hadza la yajuz. Barakallahu fikum. Sehingga al-haq sampaikan, jangan kamu sembunyikan. Barakallahu fikum. Yang dibahas kitman, menyembunyikan. Ikhwanu fiddin azakumullah. Dibedakan oleh para ulama antara kitman, menyembunyikan kebenaran, dengan takhsisu qaumin duna akhar fi tablighil haq fi nasil haq. Ini poin pertama. Dibedakan oleh para ulama antara menyembunyikan kebenaran dengan mengkhususkan suatu kaum tanpa yang lain dalam menyampaikan al-haq. Kalau kepada yang ini dikasih disampaikan. Kalau kepada yang ini jangan dulu. Hadza yajuz. Boleh. Nanti akan dibahas pada pembahasan illa fi ahwal. Itu pengecualian. Diperbolehkan. Tergantung apa yang baru sampaikan. Al-haq apa yang baru sampaikan. Ilmu apa yang baru sampaikan. Ada kalanya untuk kaum ini sesuai sampaikan. Ada kalanya untuk kaum yang lainnya lagi tidak sesuai. Tunggu, tunda penyampaiannya. Bukan disembunyikan. Kitman tidak boleh. Tapi terkait dengan takhsis boleh. Dan itu barakallahu fikum yang dilakukan oleh para ulama dalam menyampaikan ilmu. Ada tahapan-tahapannya. Gambaran yang lebih gampang. Ketika antum memiliki sebuah lembaga tarbiyah, antum memiliki mad'u yang berbeda-beda, antum bedakan. Ini kelas PAUD, ini kelas TA, ini kelas tahfidz, ini kelas yang mutawasit, mu'alimin, ini kelas yang naik di atasnya lagi. Maka antum menyampaikan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang PAUD dikasih materi PAUD, yang TA dikasih materi TA, yang tinggi dikasih materi yang sangat tinggi. Tidak mungkin kamu menyampaikan kepada kelas PAUD tema-tema yang paling tinggi. Tidak nyantol. Laisa minal hikmah. Bukan termasuk hikmah. Maka bukan menyembunyikan. Tetapi menunda penyampaian. Barakallahu fikum. Untuk tema yang ini nanti. Tidak mungkin disampaikan di kelas SD. Ini tema-tema kelasnya kelas SMA. Anda naik dulu SMP. Naik dulu SMA. Baru dapat ini. Itu namanya takhsis. Hadza syar'i. Bedakan barakallahu fikum. dibedakan oleh para ulama antara kitman, kitman menyembunyikan ilmu, dengan ta'khirul bayan ila waqtil hajah li dhurufin muayyanah. Dibedakan oleh para ulama antara menyembunyikan ilmu dengan menunda penjelasan sampai pada waktu yang diperlukan dikarenakan kondisi khusus. Kalau disampaikan sekarang, besar fitnahnya. Kalau disampaikan saat ini, manfaatnya kurang. Maka bukan disembunyikan, tunda penjelasannya ila waqtil hajah, sampai pada waktu umat memerlukan keterangan ilmu ini, sampaikan li dhurufin muayyanah, dikarenakan kondisi tertentu, mungkin terkait dengan sang penyampai, sang dai. Kalau dia menyampaikan ilmu ini akan membahayakan dirinya, membuat nyawanya akan hilang misalkan, atau terkait dengan yang mendapatkan ilmu tadi belum kelasnya mendapatkan ilmu tersebut. Hakata. Bedakan antara ta'khirul bayan an waqtil hajah hadza la yajuz dengan ta'khirul bayan ila waqtil hajah hadza yajuz. Itu kaidah usuliyah barakallahu fikum. Menunda penjelasan pada sewaktunya dijelaskan. Umat memerlukan penjelasan, kamu tunda, hadza la yajuz. Tapi kalau menunda penjelasan, penyampaian ilmu sampai pada waktu dibutuhkan sama seseorang, sama umat, ini boleh. Dan bukan kitman, bukan menyembunyikan ilmu. Difahami ya? Nanti akan dirinci insyaAllah pada pembahasan bab ini. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Sekarang kita baca hadisnya. Ada beberapa hadis yang disebutkan dalam pembahasan kali ini dikarenakan perlu adanya perincian seperti yang disampaikan tadi. Barakallahu fikum. Ketika disampaikan secara global akan ada salah pemahaman. Barakallahu fikum. Naam. Al-hadithu sadis wal ishrun. Hadis yang ke-26. Qala al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibn Ismail at-Tabuzaki Abu Salama qala haddathana Hammad wa Hamad ibn Zaidin qala akhbarana Ali ibn Hakam an Ata'a Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meridainya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man su'ila an ilmin, siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu, itu ilmu syar'i, fakatamahu, kemudian dia sembunyikan ilmu itu. Dengan bahasa apa ini? Kitman. Kata mahu. Dia sembunyikan ilmu itu. Aljamahullahu bilijami min nar. Maqala jalla wa'ala. Akan mengikat dia. Dengan ikatan dari neraka. Yauman qiyamah dari kiamat nanti. Artinya diancam dengan ancaman azab neraka. Pertanda itu tindakan dosa besar. Kitmanul ilm dal kabair. Menyembunyikan ilmu termasuk dosa besar. Dengan bahasa Yohan. Fakatamahu. Dia sembunyikan. Apapun alasan kitmannya. Biasanya barakallahu fikum alasan pribadi atau duniawi. Itu yang real. Yang terjadi pada ahlul kitab. Barakallahu fikum. Ima khawatir dunianya akan hancur, khawatir tahtanya akan hancur, khawatir akan terbongkar aib-aib dirinya, atau yang semisal itu disembunyikan sama dia. Tidak disampaikan sama sekali. ancamannya keras. Qala al-'allamah al-Wadi'i rahimahullahu taala fi sahih al-Musnad, Syekh Mufi bin Hadi berkata tentang riwayat ini, ada haditsun hasan rijaluhu rijalus sahih. Al-hadithu akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Qabla mengatakan waril haditsi illatun ghairu qadihah. Hadis ini harus sebuah cacat, harus sebuah illah, namun tidak mencacati riwayat ini. Ada sebuah penyakit tapi tidak mencacati hadis ini. Dzakal Hakim fil Mustadrak, disebutkan oleh Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak, waraddaha, dalam menolak, membantah illah tadi. Hasiluha, intinya adalah annahu jaa an rajulin an Abi Hurairah. Intinya ada laki-laki rajul yang enggak ada namanya. Isnadnya itu dari rajulun, seorang laki-laki tanpa nama dari sahabat Abu Hurairah. Karena rajul mubham. Kalau mubham dia majhul. Begitu ya. Qala Asy-Syamubi bin Hadir rahimahullah wa khalasa, dan Al-Hakim memberikan kesimpulan pembahasan dia, ila anna alladhi lam yazidil mubhama arjah. Rawi-rawi yang tidak menambahkan rawi mubham tetil birajih. Wa anna alladhi zadahu wahim, sebenarnya rawi yang menambahkan kata-kata rajul tadi wahim, dia salah faham. Wallahu a'lam. Jadi ada sebagian rawi meriwayatkannya dari Atha, dari Abu Hurairah. Yang lain meriwayatkan dari rajulun an Abi Hurairah. Ada ikhtilaf. Al-Hakim merojihkan yang benar adalah an Atha an Abi Hurairah. Barakallahu fikum. Intinya enggak ada masalah. Kata Syekh rahimahullah taala wa akhrajahu Abu Bakar bin Abi Syaibah. Faqala rahimahullah taala haddatsana Asy bin Amir. Qala haddatsana Umarah ibn Zadan. Qala haddatsana Ali bin Hakam bihi. Wa akhraj Imam Ahmad rahimahullah faqala haddatsana Abu Kamil. Qala haddatsana Hammad an Ali bin Hakam bihi. Wa kadzalika akhrajahu Imam Ahmad rahimahullah faqala rahimahullah haddatsana Ibn Numair. Qala haddatsana Umarah ibn Zadan an Ali Ibn Hakam bihi. Selesai ucapannya Syekh Mufid bin Hadir rahimahullah. Khulasanya adalah al-hadithu hasan. Barakallahu fikum. Sehingga dijadikan sebagai hujjah. Ingat, ini hukum asal. Menyembunyikan sebuah ilmu ancamannya sangat berat. Dengan lafaz kitman. Barakallahu fikum. Tapi kita Muhammad SAW memberikan contoh amaliyah langsung. Menyampaikan al-haq meskipun itu terkait dengan pribadi beliau. Ya, untuk meredam anggapan-anggapan sebagian pihak di masa itu yang menyatakan beliau menyembunyikan sebagian wahyu. Menyembunyikan sebagian wahyu. Dibantah oleh para sahabat, dibantah oleh ummahatul mukminin. Kalau seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebagian wahyu, tentu beliau akan menyembunyikan sebuah ayat. Apa ayatnya? Di At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma aharallahu laka tabdaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam rangka untuk menggapai ridha istri kamu? Dia kata teguran langsung. Kalau beliau menyembunyikan wahyu, disembunyikan ini semua ikhwan. Tapi tidak. Yang utama beliau menyampaikan semua wahyu. Ballagha risalah wa adal amanah. Yang kedua, contoh langsung dari beliau. Sifatnya seorang nabi, sifatnya seorang alim, tidak akan menyembunyikan ilmu. Kitman tidak. Meskipun itu terkait dengan dirinya. Kalau disampaikan akan menghantam dirinya. Tidak akan disembunyikan sama dia. Hadza ilmun. Saya salah, ya harus salah. Perbaiki diri, saya manusia. Barakallahu fikum. Ingat dengan bahasa kitman. Menyembunyikan. Nanti akan disebutkan beberapa pembahasan yang saya singgung di atas, dibedakan antara kitman dengan ini, kitman dengan itu. Barakalikum. Sehingga disebutkan di atas, illa fi ahwal, tidak boleh menyembunyikan ilmu, melainkan dalam beberapa keadaan. Sesungguhnya bukan menyembunyikan, tapi menunda penyampaian saja. Barakalikum. Hadis berikutnya. Al-hadithu sabi wal-ishrun. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddathana Ibnu Abi Adi an Sulaiman an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yamna'anna ahadakum haibatun nas ay yaqula fi haqqin idza ra'ahu aw shahidahu aw sami'a. Sungguh-sungguh jangan sampai menghalangi salah seorang di antara kalian haibatun nas, rasa takut kepada mereka, kepada orang-orang, rasa segan kepada mereka, dikarenakan orangnya ini azim, orang besar, orang mulia, orang yang punya kekuatan, kekuasaan. Demikian disebutkan dalam Tawatul Ahwadi. Jangan sampai menghalangi kalian rasa segan kepada orang, rasa takut kepada orang, karena orang itu orang besar, orang mulia. Ayyakula fi haqqin, untuk mengucapkan sebuah kebenaran. Idza ra'ahu, ketika dia melihatnya, au syahidahu, atau menyaksikannya, au sami'ahu, atau mendengarkan al-haq itu. Al-haq, sampaikan, hadza haqqun. Dia lihat, hak. Katakan hak. Dia mendengar, dia menyaksikan, hak, sampaikan. Jangan sampai menghalangi kalian untuk menyampaikan itu semuanya, rasa pekewu, rasa enggak enak, rasa segan, rasa takut kepada seseorang yang dianggap besar, dianggap mulia, punya kekuatan, punya cengkraman. Jangan, kata beliau. Qala, berkata sang rawi, wa qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, wadittu anni lamasma'ahu. Saya berharap, saya suka tidak mendengarkan hadis ini. Kenapa? Berat prakteknya. Kita akan disebutkan dalam lafaz yang berikutnya insyaallah taala. Berat. Kita tahu ada hak, susah menyampaikannya. Segan dengan si fulan, dengan si alan, takut sama itu, takut sama itu. Enggak bisa menyuarakan. Waktu itu saya berharap, saya suka, saya enggak mendengarkan hadis ini. Karena kan sudah enggak ada hadisnya, aman sudah gitu. Tapi ada hadisnya. قال العلامة الوادي رحمه الله تعالى في صحيح المسند هذا حديث صحيح على شرط مسلم وسليمان وابن طرخان التيمي وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا نضرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يجلو yang lain. Qala Syekh Abu Maslamah wa Sa'ib bin Yazid wa qad tashahha fil asl ila Abi Salamah. Kadang ada tashhif di buku aslinya pada kata-kata Abu Salamah. Yang betul Abu Maslamah. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Abdul Samad qala haddal Mustamir qala haddatsana Abu Nadrah bihi, dengan isinya sama. Qala Syekh Al Mustamir wa Ibnu Rayyan mirjali Muslim والثقه من القطان وغيره. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن التيمي عن ابن نضر به قال الشيخ يحيى وابن سهل القطان والتيمي وسليم طرخان الحديث أخرجه أبو بن حنيفة في المنتخب وأبو يعلى انتهى. ini yang dari Syekh Muqbil, dan ini semua dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Dengan isnad ini dikatakan hadis sahih ala syarti Muslim. Ada jalur yang lain. Al hadithu akhraj Ibnu Majah wa Tirmizi kilahuma min tariqi Imran ibn Musa Qala anbana Hamad bin Zaidin. Qala haddathana Ali bin Zaid bin Jud'an. Hadza dha'if. Anabi Nadra. Wa lafz bin Tirmidhi atwal. Lafad hadis ini Tirmidhi lebih panjang lagi. Wa fihi. Di antara lafadnya adalah. Hadza muhim. Kata sang rawi, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman salatul asri bina harin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Salat asar di waktu siang masih terik. Artinya apa? Artinya di awal waktu. Thumma qama khatiba. Kemudian beliau bangkit berkhutbah. Falam yada syai'an yakunu ila qiyamis sa'ah illa akhbarna bih. Beliau tidak menyisakan, tidak meninggalkan sedikit pun yang terjadi sampai hari kiamat nanti, malaikat belum memberitakannya. Jadi pada asar bicara, menyampaikan segala sesuatu yang terjadi, peristiwa demi peristiwa sampai hari kiamat nanti, disampaikan semua sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Hafizahu man hafizahu, menghafalnya yang bisa menghafalnya, wanasyahu manasyahu, maka melupakannya yang lupa akannya, yang hafal-hafal yang lupa-lupa, saking banyaknya. Wa kana fi maqal, dan di antara yang perlu sampaikan ketika itu adalah ala la yamna'anna rajulan haibatun nas, ala perhatikan, sungguh-sungguh jangan sampai menghalangi seseorang haibatun nas, rasa segan kepada orang, rasa takut kepada orang, karena dia orang yang mulia atau orang yang besar. Ayyakula bihaq, untuk menyuarakan kebenaran. Iza alimahu, biar dia mengilmui al-haq tadi. Jangan menghalangi itu semuanya. Sampaikan hak. Qala, berkata sang rawi, fabaga Abu Sa'id. Maka beliau menangis. Menangis, ya ikhwan. Waqab beliau mengatakan, qad wallahi ra'ayna asya' fahibna. Sungguh demi Allah, kami melihat sekian banyak hal, namun kami segan menyampaikannya. Maknanya katanya para ulama, disebutkan dalam surat Tirmidhi, Tufatul Al-Ahwadi, Mubarak Furi, maknanya adalah khifna, kami takut. Wal makna, mana'atna haibatun nas an natakallam fiha. Realnya yang terjadi justru rasa takut, rasa segan kepada orang inilah yang menghalangi kami untuk menyuarakan kebenaran. Memang belum menangis. Di sebelumnya dikatakan belum suka tidak mendengar hadis ini karena berat penyampaiannya. Sehingga belum menangis. Menangis dikarenakan realnya, kenyataannya, mengetahui banyak hal, melihat banyak hal, tahu banyak hal yang hak, tapi takut menyuarakannya, segan untuk menyuarakannya. Belum menangis karena itu. Wa Ali bin Zaid bin Jud'an dhaif, walakinahu huna fi syawahid. Dia dhaif tapi sebagai penguat saja. Saya dikatakan hasan li ghairihi. Hadis ini khana fitin azakumullah, yang menegaskan bab ini. Hadal hadis tegas menunjukkan perintah untuk sodu'un bilhaq. Perintah untuk menyuarakan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Menampilkan kebenaran. Ingat dengan kaidah-kaidahnya, dengan uslub-uslub yang disampaikan dalam pembahasan dakwah ya Allah. Maka itu ya. Jangan sampai mundur karena segan sama orang. Jangan sampai mundur karena takut sama orang. Sifatnya kaum mukminin, la yakhafuna fillahi laumata laim. Disebutkan di Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi. Wahai orang yang beriman, siapa di antara kami murtad dari agamanya, fasawfa yatillahu biqaum, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum. Kalau kamu murtad, akan di datangkan kaum yang lain. Sifatnya adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut kepada kaum mukmin. A'izzan 'alal kafirin, tegas kepada kaum kufar. Dikatakan yujahiduna fi sabilillah. Mereka jihad fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Hadza wasyahid. Dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela dalam membela agama Allah, dalam menyuarakan hak, tidak takut. Itu sifatnya kaum mukminin. Barakallahu fikum. Sampaikan. Ini merupakan sebuah sifat perangai yang harus ada pada seorang alim, ada pada seorang dai, ada pada seorang mubalig. Ada ini. Berani menyampaikan kebenaran, berani menyuarakan kebenaran dengan dawabitnya, dengan uslub yang benar. Barakallahu fikum. Yang kedua, hadis ini ikhwan fillah azakumullah menegaskan kepada kita ada sebuah perincian hukum terkait dengan menyampaikan sesuatu kebenaran. Manakala dalam menyampaikan al-haq itu ada gangguan, ada rintangan, barakallahu fikum. Apa batasnya orang itu dikasih uzur tidak menyampaikan al-haq dikarenakan sebuah gangguan? Apa batasnya dia harus maju, sampaikan meskipun ada rintangan, ada gangguan? Disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki rahimahullah dalam Syarah Sunan Tirmidzi, namanya Al-Aridah, ketika menerangkan riwayat ini. Saya bacakan. Beliau mengatakan qauluhu fadzakara al-hadis, ucapannya Rasul yang di atas sosok membawakan hadis ini, bayanun liiqamatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa in khafa. Ada penjelasan untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar meskipun dia takut. Sampaikan perintahkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar, dakwahkan meskipun dia takut, segan. Lalu mengatakan waqad bayyana fi ghairi mawdhi'in, dan telah kami jelaskan di banyak tempat, innal khaufa in kana min adhiyatin min idhayatin qalilatin lam yasqut inda dhalika fardul qawl. Ini dhabitnya. Rasa takut itu kalau muncul dikarenakan gangguan-gangguan yang ringan, yang kecil, tidak gugur dengan itu kewajiban menyampaikan kebenaran. Yang mesti ada perjuangannya, ada pengorbanannya ya. Sampaikan. Kalau cuma idaya kalila, dicela, cacimaki, dibully, kemudian di japri-japri, diintimidasi, biasa, receh, itu gak berat. Dicemooh, dihinakan, biasa, receh. Barakallahu fikum. Rumahnya dilempari batu, misal. Itu kayak Rasul dilempari sandal, dilempari batu oleh perempuan, anak-anak musyrikin ketika dakwah ke Taif, biasa. Tidak menghalangi beliau untuk berhenti dakwah. Ada rasa khauf, tapi dikarenakan izaya qalilah, sedikit gangguan, itu biasa. Tidak jatuh, tidak gugur dengan itu kewajiban menyampaikan kebenaran. Sampaikan. Resikonya seorang nabi dalam berdakwah, resikonya seorang alim, seorang dai dalam berdakwah. La yakhafuna laumata la'im. Lanjut. Qal fa in kana dararan katsiran yata'ayyanu 'alaihi tarkul qaul wa lazimathu khafdu nafsi. Tetapi kalau dararnya itu banyak sekali, sangat membahayakan sekali, maka wajib atas dia meninggalkan itu semua. ta'ayyan, wajib atas dia tidak menyampaikan al-haq ketika itu. Dan dia ngurusi diri pribadi. Tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wallah ya, qalil sama kathir. Kalau qalil, biasa. Kathir, jangan. Nah, terus batasnya kathir itu kayak apa? Itu disebutkan oleh para ulama yang lain. Antum baca kitab, rujukan yang paling gampang, kitab Jami' Ulumul Hikam, karya Imam Al-Hambali rahimahullah, ketika menerangkan hadis man ra'amikum munkara. Ya. Al-khawf al-muskit, rasa takut yang menggugurkan dia untuk nahi mungkar ketika dia khauf talafa nafsi, mengkhawatirkan kebinasaan dirinya, dia akan mati dengan itu. Dan real, bukan apa namanya bayang-bayang ketakutan, real. Biasanya sudah ada korban sebelumnya gitu. Jadi korban. Ketika itu gugur kewajiban dia menyuarakan kebenaran. Paham tuh? Sudah. Jangan kamu sampaikan, urus diri kamu sendiri, ibadah yang bagus. Tidak memungkinkan bagi antum untuk menyuarakannya, dikarenakan dharornya lebih besar. Difahami ya? Bayangkan. Itu keterangannya para ulama. Dalam kondisi hadis ini menegaskan dengan tegas anjuran, perintah untuk menyampaikan kebenaran. Suarakan. Jangan takut dengan siapapun. Jangan takut dengan orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang besar. Jangan takut. Sampaikan. Tapi oleh para ulama dikasih kaidah, dikasih wawabin. Tidak sembarangan. Hadis ini terkait dengan masalah kalau rasa takutnya itu, rasa segannya itu dikarenakan gangguan-gangguan yang receh-receh kayak tadi itu. Apa itu recehnya? Yang dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicaci maki, receh, dibilang sahir, dibilang kahin, dibilang syairun majnun, dibilang kadzab. Biasa saja. Sifatnya kaum musyrikin begitu terhadap beliau. Radi gugu gitu ya. Biasa. Bayangkan. Itu namanya receh. Biasa itu ya. Kalau sebar tingkat mengkhawatirkan keselamatan diri, maka gugur kewajiban as-sad'u bil-haq bagi dia. Sudah. Sementara belum menyampaikan, sibuk dengan pribadinya, ilmunya, amal solehnya dijaga. Nanti pada waktu berikutnya ketika bisa menyampaikan al-haq dengan tanpa kekhawatiran dhorr yang besar tadi, sampaikan lagi. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azakumullah, disebutkan dalam sebuah athar, disebutkan dalam Dzahabi dalam bukunya Asyar, disebutkan bahwasanya Sulaiman bin Yasar pernah masuk menemui Hisham bin Abdul Malik, penguasa. Maka Hisham bin Abdul Malik bertanya, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, manil ladhi tawalla kibrahum minhum. Ini pada kisah ifik, kisah munafikin yang menuduh Aisyah selingkuh. Pertanyaannya, wahai Sulaiman, siapa yang yang menangani besarnya fitnah itu dari kalangan mereka yang disebutkan dalam ayat, yang tawalla kibrah, diancam dengan ancaman yang sangat besar. Siapa ini orang ini? Qala huwa Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'sul munafiqin. Qala, kata Hisham, kadzabta, huwa Ali, dusta kamu, Ali pelakunya. Kata Hisham bin Abdul Malik. Fadakhala Ibn Shihab, masu'a Ibn Shihab wa Zuhri, Muhammad bin Ubaidillah Ibnu Muslim bin Syihab Az-Zuhri, ma'ruf dengan Az-Zuhri bin Syihab, masuk menemui Hisham bin Abdul Malik. Fasa'alahu, ditanya lagi oleh Hisham, siapa itu orangnya? Faqala huwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Jawabnya sama dengan Sulaiman. Qala kadzdzabta huwa Ali. Dusta kamu, Ali pelakunya. Maka katanya Az-Zuhri, ana akdzib la ablak. Aku dusta. Enggak. Kata la ablak itu hardikan. Fa wallahi law nada munadin minas sama. Sungguh demi Allah kesannya ada yang menyampaikan dari langit, menyuarakan innallaha al-kadzib. Allah telah menghalakan dusta. Ma kadzabtu. Aku tidak bakal berdusta. Haddatsani Sa'id wa Urwah wa Ubaid wa Rabi bin Waqqas an Aisyah telah menyampaikan kepada aku berita Sa'id, Urwah, Ubaid, Al-Qamah dari Aisyah annalladhi tawalla kibrahu wa Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa syaitnya, Ifan? Ketegasan Az-Zuhri. Ini hak. Semua orang tahu bukan Ali pelakunya. Pelakunya adalah Rasul Munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang tanya penguasa. Dikasih al-haq, enggak mau, jadab. Dusta kamu, Ali orangnya. Sulaiman enggak berani. Begitu Ibnu Syihab yang dikasih tahu, berani. Apa? Aku berdusta? Enggak. Itu bentuk sadu'un bilhaq. Paham ya? Menyuarakan kebenaran. Tidak ada caci maki pada penguasa. Tidak ada. Tidak ada itu. Penegasan. Aku dusta? La abandak. Nih, dibawakan ilmiahnya. Berani menyuarakan kebenaran. Artinya, ini sebuah perangai yang harus ada pada para ulama, para duat, mubalighin dalam dakwah ilallah, dalam bab al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Tetapi ada kaidahnya, bawabitnya, ketentuannya yang diatur dalam pembahasan amar ma'ruf nahy munkar. Yang diatur pada pembahasan fiqih dakwah. Jadi enggak serampangan. Ada kalanya menyampaikan. Jangan takut meskipun ada resiko. Ketika idaya qalilah. Ada kalanya jangan sampaikan dulu. Tunda penyampaian dikarenakan kondisi enggak memungkinkan. Borornya mengerikan, membahayakan, keselamatan dirinya akan terancam dan real itu. Bagi dia tahan. Jangan disampaikan terlebih dahulu bagi dia. Bagi yang lain yang aman sampaikan. Intinya ada beberapa bawabit barakallahu fikum yang dibahas panjang oleh para ulama dalam fikih dakwah. Nah, ada penul hadis yang berikutnya, ini pengecualian yang saya maksud. Hadis yang ke-28. Ada beberapa keadaan ahwal di mana seseorang itu belum mungkin untuk menyatakan kebenaran. Belum mungkin. Ingat, bukan menyembunyikan. Belum mungkin menyampaikan kebenaran. Kenapa? Lidhuruf khas. Ada keadaan tertentu. Ahwal tertentu. Namanya kondisional. Ya. Jadi hukum asalnya, sampaikan kebenaran. Suarakan. Illa fi ahwal. Yang ini belum mungkin. Yang ini belum mungkin. Yang ini jangan dulu. Barakallahu fikum. Dikaji nanti insyaallah taala dalam pembahasan berikutnya jika ada yang cukup panjang uraiannya. Saya tutup dengan sebuah faedah penting terkait dengan masalah as-sad'u bil haq. Ini ada tarafan naqidan. Dua kelompok dua pihak yang saling bertabrakan, kontradiksi. Yang satu punya semangat yang sangat besar, nyali besar untuk sadu'un bilhaq, tapi kebablasan sampai melanggar aturan Islam dalam bab ini. Barakallahu fikum. Sehingga yang penting berani, harus berani, jangan mundur. Tapi tanpa bimbingan Islam, akhirnya kebablasan menerjang keharaman-keharaman Islam atau kaum khawarij. Sampai pada akhirnya bahkan bukan lagi menyuarakan al-haq, tapi menyuarakan yang batil, biar juga kebenaran. Dan sebagian pihak yang mungkin hanya bermodal nekat saja, berani saja dengan tanpa ada aturan main dalam Islam, sehingga dia terjatuh dalam sadu'un bil-haq bi-ghairi hikmah, dengan tanpa hikmah. Yang satunya lagi, tidak punya nyali untuk menyampaikan kebenaran. Jangan saya. Jangan saya gitu. Ya, ini hak. Ya Allah sampaikan. Jangan saya antum saja. Seakan-akan dia adalah orang yang lembut hatinya, orang yang sangat santun, sangat berakhlakul karimah. Padahal hakun fi waktil hajah, pada waktu yang sangat diperlukan untuk menyampaikannya, dan adalah orang itu ditunggu penyampaiannya, terutama terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, terkait dengan raddun alal munharifin. Ada sedikit risiko, jangan nanti orang, apa kata orang terkait dengan saya nanti, enggak pernah menyampaikan. Hadza tamyi', hadza mumayyi'. Barakallahu fikum. Mumayyi'in itu kalau ditarik benang merahnya itu mengikuti sunnahnya murji'ah, naudzubillah. Mutasyaddid ketika ditarik benang merahnya ke atas itu mengikuti sunnahnya kaum khawarij. Wal wasat ahlus sunnah. Sampaikan kebenaran, suarakan kebenaran, tampilkan kebenaran. Jangan takut celaan siapapun. Ketika gangguannya receh, ringan, lanjut. Tapi jangan kaidah-kaidahnya. Dengan dhawabit-dhawabitnya. Barakallahu fikum. Yang dibahas dalam fiqih dakwah ilallah, fiqih amar ma'ruf nahi munkar. Dan ada kalanya ditunda penyampaian. Bukan disembunyikan. Ada kalanya sebuah kondisi yang sangat-sangat tertentu tidak menyampaikannya dikarenakan dharornya sangat besar. Untuk dia tidak. Ngurusi diri pribadi, yang lain yang memungkinkan silakan menyampaikannya. Barakallahu fikum. Maka tetap punya prinsip ini tapi dengan koridor bimbingan syariat terkait dengan dengannya. Barakallahu fikum. La ifrat wa la tafrit. Fallahul musta'an. Barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Sehingga ada i'tibar al-masalih, perhatikan maslahat madharatnya. Perhatikan terkait dengan majelisnya, majelis umum ataukah khusus, terkait dengan yang disampaikan pas ataukah tidak, terkait dengan yang menyampaikan, bagaimana keadaan dia. Itu semuanya ada dhawabitnya barakallahu fikum. Ketika diterapkan dengan benar, maka prinsip ini akan menjadi prinsip yang benar, yang baik, tapi dengan hikmah barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutannya akan dikaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kan? Monggo. Harta. Ya. Ada pembahasannya di kalangan para ulama. Kalau terkait dengan dharar yang membinasakan diri pribadi, tadi saya sampaikan. Termasuk yang mereka sebutkan dharar pada a'dha'uhu, anggota tubuhnya dia. Bakal cacat permanen atau segala macamnya, uzur. Yang juga mereka sebutkan terkait dengan anak istrinya. Harta tidak. Anak istrinya, nyawa mereka terancam. Dan itu bukan kaleng-kaleng, terbukti. Maka tidak. Ketika itu tidak disampaikan. Bukan tidak sama sekali. Ketika itu. Tunda sampai keadaan memungkinkan untuk disampaikan kembali. Terkait dengan poin yang terakhir, membahayakan dakwah. Itu pembahasan sangat umum sekali. Ya. Ini terkait dengan pembahasan nahi mungkar. Itu kan ada banyak tingkatan disebutkan oleh para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada beberapa, ada 4 derajat. Ketika kita mencegah sebuah kemungkaran. Yang pertama, kita mencegah sebuah kemungkaran. Hilang kemungkarannya. Wajib disampaikan. Kedua, kita mencegah kemungkaran. Bisa diminimalisir kemungkarannya. Sampaikan. Ketiga, kita nahi mungkar. muncul mungkar yang sepadan dengan itu. Yang ini kata beliau mau ijtihad. Kembali pada kebijakan para ulama. Ada yang keempat, dia nahi mungkar justru memunculkan boror yang lebih besar lagi. Entah terkait dengan umat atau yang lainnya. Haram bagi dia nahi mungkar. Barakallahu fikum. Yang terus sampaikan tadi masuk. Ketika mengandung boror sangat besar efek dan pengaruhnya terkait dengan dakwah Islam, dakwah salafiyah, jangan. Tapi real ya, bukan kemudian wah nanti bakal begini sekedar kekhawatiran saja. Sudah real. Terbukti di sini, lihat tuh. Di sana, lihat tuh. Sana. Itu kan pengalaman, tajrubah. Berarti jangan demikian. Jangan demikian. Barakallahu fikum. Ya. Jadi kaidahnya ketika kita menyampaikan sesuatu itu perkara yang baik. Tapi ketika memunculkan efek negatif yang jauh lebih besar, tahan. Bukan disembunyikan, tahan, tunda sampai pada waktu yang tepat. Barakallahu fikum. Bisa terkait dengan pribadi, keluarga, apalagi masyarakat. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Gimana? Contohnya panjang. Kalau terkait dengan bab ini disebutkan cukup panjang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan bukunya Alamul Muwaqqi'in. Dibawakan contoh-contoh terkait dengan kaidah tadi. Dan itu harus dipahami oleh para du'at ila Allah. Mau contoh yang lain? Terkait dengan bab ini membedakan majlis. Membedakan tempat penyampaian al-haq tadi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Lalu saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Enggak begitu panjang pembahasannya. Saya sampaikan banyak sekarang. Ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari Hasyim bin Dirai sampai Abdullah bin Abbas. Pada masa kekhilafan Umar bin Khattab semoga Allah meridainya. Dia ringkasnya. Ketika Abdullah bin Abbas sedang majelis dengan Abdullah bin Auf semoga Allah meridainya. Ada informasi berita sampai terkait dengan masalah kekhilafahan ini. Barakallahu fikum. Menjelaskan tentang kekhilafahan Abu Bakar Siddiq itu tidak sah. Barakallahu fikum. Sehingga ada info yang berkembang kalau nanti Umar mati, aku bayat pada si fulan begitu. Sosok yang semestinya dahulu dibayat di zaman Abu Bakar Siddiq. Pembahasan sangat besar ya. Sampailah itu berita kepada sahabat Umar. Faghadiba Umar. Marah beliau. Beliau mengatakan inni insyaallah laqaimunil asyiyata fil nas. Insyaallah sore ini aku akan tampil bangkit bicara di hadapan semua orang. Itu ketika musim haji. Famuhadziruhum haula'i alladziina yuriduuna yaghsabu umurahum. Sore nanti aku akan tampil bicara di hadapan semua orang yang ada sekarang ini lagi musim haji. Aku akan tahzir mereka, beri kepada mereka dari orang-orang yang ingin menggosok khilafah ini. Beliau seorang penguasa, khalifah, amir mukminin, punya wewenang, punya kebijakan, gitu ya. Saya akan tampil, akan saya terangkan semuanya dan akan saya tahdir orang tersebut. Mendengar itu berkata Abdullah bin Auf, ya amir mukminin la taf'al, jangan wahai amir mukminin la taf'al. Fa'inil musim yajma'u ra'anas wa ghawghaihim. Itu bahasa hadith gawgaihim. Musim ini musim haji. Mengumpulkan semua orang yang orang bawahannya, gawgaknya, segala macam. Itu kumpul semuanya. Dan mereka nanti yang akan ada di depan antum, di depan anda ketika berbicara. Wana akhsha, dan saya khawatir. Antakuma. Kau nanti saya bangkit, tampil khutbah. Fatakula makulatan. Lalu kau menyampaikan sebuah statement, sebuah pernyataan. Yutiruha anka kullamatir, akan disebarkan dari kamu di semua tempat, akan viral. Dan mereka tidak memahami apa yang kamu sampaikan, tidak bisa meletakkan di tempat yang sesuai yang kamu inginkan. Fa'amhil, tunda. Hatta taquma al-Madinah, tunda sampai kamu datang di kota Madinah. Fa innaha daru al-hijrah was sunnah. Itu al-hijrah, daru sunnah. Terus fatakhlusa bi ahli fiqhi wa asrafin nas. Lalu kamu panggil secara khusus para fuqaha, orang yang faqih, yang alim, dan pemuka-pemuka sahabat. Kamu panggil. Fataqula ma qulta. Silakan kamu menyampaikan apa yang kamu sampaikan. Dengan tenang. Faya'i ahlul ilmi maqalataka. Nanti para ulama yang bisa memahami ucapan kamu dan meletakkan di tempat yang layak di situ. Bukan kitman, tapi menunda. Dicegah. Kenapa? Dikarenakan akan berefek kepada kekhilafahan, negara, bangsa, dakwah ilahiyah. Tunda. Sampai di kota Madinah, kamu kumpulkan para ulama, para fuqaha, para syurafa, asyrafun nas, sediakan kepada mereka tempat yang cocok untuk mereka. Karena makomnya makom masa kehilafahan. Diterima sama sahabat Umar. Ya, aku akan tampil hari pertama sesampainya aku di kota Madinah, akan tampil untuk menerangkan ini semuanya. Itu fikirnya para salaf. Ada pertimbangan masak-masak gitu. Ketika ada menyampaikan sesuatu, dia kan hak. Tersampaikan di tengah-tengah orang-orang yang bukan fuqaha, uqala, syurafa. Tersampaikan pada para ghawwa, ru'a'un nas. Yang gak apa-apa-apa. Bahaya. Akan memunculkan efek yang sangat negatif. Ditahan. Tunda sampai pada waktunya dan tempat yang pas. Sehingga kaidah ma'ruf di kalangan para ulama, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diilmui sampaikan langsung. Cek terlebih dahulu. Bedakan majelisnya. Ini siapa yang hadir? Apa pembahasannya? Pembahasan ilmu secara umum, akidah secara umum, sampaikan kepada umat. Tapi terkait dengan qadhaya khassah, kasus khusus, peristiwa khusus, bab tertentu yang sangat privasi, yang sangat intern, jangan disampaikan di semua halayak. Disampaikan pada orang tertentu, majelis khusus, para uqala, para fuqaha, para syurafa. Mereka ini orangnya, sampaikan. Sehingga mengandung efek positif yang baik dan menyelesaikan masyakil. Gitu. Jangan mengatakan, wah memang itu gak berani menyampaikan. Antum wa ila akhiri. Disalahkan. Sampaikan ya akhir. Sedun bil haq. Sampaikan semuanya. Tidak peduli ini semuanya. Akhir. Ini bukan namanya hikmah. Ini yang dikatakan. Yusid akhtami ma yusleh. Akan banyak merusak daripada memperbaiki. Sehingga ada pertimbangan. Sedun bil haq na'am. Tapi ada bawabitnya, kaidahnya, uslubnya, tempatnya, pertimbangan apa yang mau disampaikan, mad'unya bagaimana, siapa yang menyampaikan. Hakata. Ketika semuanya pas, sampaikan. Meskipun orang gak suka dengan Anda. Meskipun orang nyinyir, merendahkan, menghinakan, menolak yang kamu sampaikan. Tidak ada masalah. Karena pas. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Cekap? Mantan malih? Ya Bapak. Tadi tergantung keadaannya. Hadirin tadi kan beragam. Ada yang enggak paham. Dia enggak benar. Ada yang, wah ini kok terlalu anu ya. Gitu. Tapi akses ke sana enggak ada. Begitu Pak. Bagi yang punya kemampuan ke situ, sampaikan. Tapi dengan cara hikmah. Jadi selesai berdua minta waktu, maaf Pak, yang gini sampaikan munasohah kepada beliaunya. Ngoten. Ketika ada sebuah kemungkaran dan tidak ada yang mengingkari, itu kembali kepada keadaan masing-masing. Tergantung kudroh kan gitu. Kalau ada yang mampu, minimal dengan hati kita nggak meridhoinya, kita nggak menyukainya, kita meyakini itu keliru, dengan hati itu minimal. Tapi ketika dengan yang lainnya nggak ada yang mampu, itu beda pembahasan. Karena nggak sanggup disuruh dengan hati. Cuman yang jadi masalah ketika ada yang sanggup, ada yang mampu, ada yang bisa, tapi tidak mau, segan. Ini yang dibahas tadi. Wallahul musta'an. Makanya sahabat Abu Sa'id Abu Ikhwan menangis. Karena realnya seperti itu. Jadi mampu, cuman ya apa ya, enak kabar. Apa ini? Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Wallahul musta'an. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada kita, dikasih kekuatan, bisa menyuarakan al-haq dengan benar. Wallahul musta'an. Ngerti nggih? Cekap nggih? Hah? Cekap. Loh, tambah mana ya, Budi? Tajam biasanya ini. Artinya yang dia sampaikan dengan yang dia kerjakan beda. Loh, kalau antum tahu secara ilmiahnya apa yang dia sampaikan hak, ya katakan hak, ya kamu terima hak kok. Tapi terkait dengan perbuatan dia kan individu dia. Jangan menolak kebenaran dikarenakan tindakan seseorang yang nggak beres. Beda antara kita ngurusi orang tadi dengan al-haq yang kita tahu. Al-haq yukbal. Diterima al-haq itu. Meskipun yang menyampaikan awalnya kama hadha, mura'bal kama hadha. Karena itu yakin itu hak. Gitu ya. Kalau dia masyhur dengan begitu ya jangan diambil ilmunya. Gitu. Tapi kadang orang yang enggak beres, yang enggak benar, itu menyampaikan hal yang hak. Gitu. Ya katakan hak. Hadha hakun, ya tak terima. Intinya ini mu'abal. Ngerti nggih? Bedakan antara menerima al-haq dan mencari al-haq. Kalau mencari kemana? Kepada ahlul haq. Menerima al-haq ya dari siapa saja. Manakala kamu pastikan ini hakun. Dipahami nggih? Mohon maaf. Ini ilustrasi aja. Tiba-tiba nongol di pintu itu, buka pintu, set gitu. Pintu buka karena wonge. Ternyata jin. Setan. Terus menyampaikan kepada kita, jamaah yang di Ayu iki. Kalau makan pakai tangan kanan, aja tangan kiwa, aku melu mangan, misal. Contoh nggih. Terima enggak? Terima enggak? Kenapa kok terima? Karena kita tahu itu hakun. Dalam bimbingan Islam, makan dengan tangan kanan. Kalau kamu makan dengan tangan kiri, ya sama setan. Ya benar, saya mengatakan, kamu siapa? Aku adalah jin penunggu wono ayu. Misal. Oh, gak percaya kan jin, setan kan, gak percaya. Lu kok gak percaya? Yang disampaikan itu kamu ya kebekaran hak, ya ketompon. Hadha hak wa inti jin. Kan gitu. Kafir apa muslim? Kafir, kon kafir. Selesai. Dipahami ya? Jangan dimanakan. Loh, berarti antum mengambil ilmu dari jin kafir. Lagi kon ngaji mana ini model lagi. Yang ngambil ilmu sapa? Tidak. Kita lagi taklim ini. Ilustrasi ya. Kok muncul tiba-tiba muncul suara tanpa orang. Jin, kafir. Ternyata menyampaikan hal yang kita tahu itu hak. Ya hak. Ini hak benar jin, tapi kamu kafir. Selesai. Dipahami gak? Gak, Pak. Jangan sampai ada yang ngomong belajar sama jin kafir lo ya. Rono kuwi. Enggak boleh belajar sama ahlul haq. Barakallahu fikum. Wis. Wis. Cukup? Lo kadium. Cukup. Cukup. Lanjut pertemuan berikutnya karena belum tuntas pembahasannya. Sementara cukup naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.